Bismillahirrahmanirrahim. Prasurahat 23 Desember 2018 yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1440 Hijriah. Salat bagian yang ke-16. Tumakninah dalam salat. An Nabi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallama dakhala al-masjida fa dakhala rajulun fa shalla summa jaa fa sallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam farada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama 'alaihi salama fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli fa shalla summa jaa fa sallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli salatan fa qala walladzi ba'athaka bil haqqi fama uhsinu ghairahu fa 'allimni qala idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal qur'ani summarka hatta tatma'inna raqi'an summarfa hatta ta'tila hatta ta'tatila qa'iman summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan summaf'al dzalika fi shalatika kulliha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid lalu salat. Setelah selesai salat, kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah, salatlah, karena kamu belum sholat." Lalu orang laki-laki itu sholat. Setelah selesai sholat, ia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah, sholatlah, karena kamu belum sholat." Demikianlah sampai 3 kali. Lalu orang laki-laki itu berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, saya tidak bisa sholat yang lebih baik selain dari itu. Maka ajarilah aku sholat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu berdiri akan sholat, bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran yang ada padamu. Kemudian rukuklah sehingga tumakninah rukuknya. Kemudian angkatlah kepala bangkit dari rukuk sehingga iktidal berdiri tegak. Kemudian bersujudlah sehingga tumakninah dalam sujud. Kemudian angkatlah kepala dari sujud sehingga duduk tumakninah. Kemudian sujudlah sehingga tumakninah dalam sujud. Kemudian lakukanlah yang demikian itu dalam semua sholatmu." Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 192. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salama faqala irji fa salli fa innaka lam tusalli faraja'ar rajulu fa shalla kama kana shalla summa ja'a ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa sallama alaihi faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salamu summa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala dzalika salasa mirarin faqala ar-rajulu walladzi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghayra hadza fa'allimni. Qala, iza kumta ila sholati fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal qur'ani. Summarka hatta tatma'inna raqi'an. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Summa jalis hatta tatma'inna jalisan. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid lalu salat. Setelah selesai salat, kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah, salatlah karena kamu belum salat." Maka orang laki-laki itu kembali lalu salat sebagaimana salatnya tadi. Setelah selesai salat, kemudian ia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, "Waalaikumsalam." Kemudian beliau bersabda, "Kembalilah, salatlah karena kamu belum salat." Demikian sampai 3 kali. Lalu orang laki-laki itu berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, saya tidak bisa sholat yang lebih baik selain dari itu. Maka ajarilah aku sholat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu berdiri akan sholat, bertakbirlah. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran yang ada padamu. Kemudian rukuklah sehingga tumakninah rukuknya. Kemudian angkatlah kepala bangkit dari rukuk sehingga iktidal berdiri tegak. Kemudian bersujudlah sehingga tumakninah dalam sujud. Kemudian duduklah sehingga duduk tumakninah. Kemudian lakukanlah yang demikian itu dalam semua sholatmu." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 226. Nomor 856. An Nabi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid. Fa dakhala rajulun fa shalla. Summa jaa fa sallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam fa qala, "Irji' fa shalli. Fa innaka lam tusalli." Faraja ar-rajulu fa shalla kama kana shalla. Summa jaa ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa sallama alaihi faradda alaihi fa qala lahu, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala dzalika 3 mirratin." Fa qala lahu ar-rajulu, "Walladzi ba'asaka bil haqqi ma uksinu ghayra hadza fa'allimni." Faqala, "Idza kumta ila sholati fakabbir summa qra' bima tayassara ma'aka minal qur'ani. Summarka hatta tatma'inna raqi'an. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Faf'al dzalika fi sholatika kulliha." Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid lalu salat. Setelah selesai salat, kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah, salatlah karena kamu belum salat." Maka orang laki-laki itu kembali lalu salat sebagaimana salatnya tadi. Setelah selesai salat, kemudian ia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian bersabda, "Kembalilah, salatlah karena kamu belum salat." Demikianlah sampai 3 kali. Lalu orang laki-laki itu berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, saya tidak bisa sholat yang lebih baik selain dari itu. Maka ajarilah aku sholat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu berdiri akan sholat, bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran yang ada padamu. Kemudian rukuklah sehingga tumakninah rukuknya. Kemudian angkatlah kepala bangkit dari rukuk sehingga iktidal berdiri tegak. Kemudian bersujudlah sehingga tumakninah dalam sujud. Kemudian angkatlah kepala dari sujud sehingga duduk tumakninah. Kemudian lakukanlah yang demikian itu dalam semua sholatmu." Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 186, nomor 302, ia berkata, "Ini hadis hasan sahih." An Muhammad ibn Amr ibn Ata'in, an Abi Humaydis Sa'idiyyi qala, "Sami'tuhu wa huwa fi 'ashratin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, ahaduhum Abu Qatadah ibn Rib'iyyin yaqulu, 'Ana a'malukum bi salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.' Qalu, 'Ma kunta aqdamana lahu suhbatan wala aktsarana lahu ithyanan.' Qala, 'Bala.' Qalu, 'Fa'rid.' Faqala, 'Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza qama ila sholati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yukhadhiya bihima mankibaihi, fa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi hatta yukhadhiya bihima mankibaihi, thumma qala 'Allahu akbar wa raka'a thumma atadala falam yusawwib ra'sahu walam yukni wa wadhu'a yadaihi ala rukbataihi, summa qala sami'allahu liman hamidah wa rafa'a yadaihi wa atadala hatta yarati'a kullu azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan, summa hawa ilal ardi sajidan, summa qala 'Allahu akbar, summa jafa adudaihi an ibtaihi wa fatakho asobi'a rijlaihi, summa sana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha, summa atadala hatta yarji'a kullu azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan, summa hawa sajidan, summa qala 'Allahu akbar, summa sana rijlahu wa qa'ada wa atadala hatta yarji'a kullu azmin fi mawdi'ihi, summa nahadho, summa sona'a fi raq'ati tsaniyati misla dzalika hatta idza qama minas sajdataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yukhadhiya bihima mankibaihi kama sona'a khina iftataha sholata, summa sona'a kadzalika hatta kanat ar-ra'atul lati tanqadhi fiha salatuhu akhara rajlahul yusra wa qa'ada 'ala siqihi mutawarrikan hat summa sallama," rawahu Tirmidzi. Dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Abu Humaid As-Sa'idi, Atha berkata, "Aku mendengarnya pada waktu itu, Abu Humaid berada di antara 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abu Qatadah bin Rib'i. Abu Humaid berkata, 'Aku adalah yang lebih mengetahui di antara kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.' Mereka berkata, 'Bukankah engkau lebih dahulu menjadi sahabat Nabi dan engkau lebih sering datang kepada beliau daripada kami?'

beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdiri tegak. Apabila beliau bangkit berdiri dari rakaat kedua, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dua bahunya sebagaimana beliau melakukan ketika memulai sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 280, nomor 862. An Salimin, an Ibni Umar qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha sholata rafa'a yadayhi hatta yukhadhiya bihima mankibaihi wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa la yarfa'u baina sajdataini. Rawahu Ibnu Majah. Dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Begitu pula ketika akan rukuk dan begitu pula ketika beliau mengangkat kepala bangkit dari rukuk. Tetapi beliau tidak mengangkat kedua tangan ketika akan duduk di antara dua sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 279, nomor 858. An Malik ibn al-Khuwairisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yaj'aluhuma qariban min udhunayhi wa idza raka'a sana'a mithla dzalik wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i sana'a mithla dzalik. Rawahu Ibnu Majah. Dari Malik bin Al-Khuwairis bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga dekat dengan kedua telinganya. Begitu pula ketika akan rukuk, beliau berbuat seperti itu. Dan begitu pula ketika beliau mengangkat kepala bangkit dari rukuk, beliau berbuat seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 279, nomor 859. An Ali ibn Abi Thalib bin qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholatil maktubati kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hazwa mankibaihi wa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dzalika wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fa'ala mithla dzalika wa idza qama minas sajdataini fa'ala mithla dzalik. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat wajib, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Apabila akan rukuk, beliau berbuat seperti itu. Apabila mengangkat kepalanya bangkit dari rukuk, beliau berbuat seperti itu pula. Dan apabila bangkit berdiri dari rakaat kedua, beliau berbuat seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 280, nomor 864. Anwa ibn Hujrin qala, qultu la'anzuranna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa kaifa yusalli faqama fastaqbala al-qiblata farafa'a yadayhi hatta hazata udhunayhi falamma raka'a rafa'a huma mithla dzalika falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'a huma mithla dzalika. Rawahu Ibnu Majah. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku berkata, sungguh aku akan melihat dan memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kiblat lalu mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Ketika akan rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu. Dan ketika mengangkat kepalanya bangkit dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 281, nomor 867. Meluruskan punggung ketika rukuk. An Abil Jauza'i, An Aisyah taqalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yahkhus ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Jauza, dari Aisyah, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk tidak terlalu mengangkat kepala dan tidak pula terlalu menunduk, tetapi tengah-tengah antara itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 282, nomor 869. An Abi Mas'udin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu minar ruku'i wassujudi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mencukupi salatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 282, nomor 870. An Ali ibn Syaibana wa kana minal wafdi qala kharajna hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa bayanahu wa sallaina khalfahu falamaha bimukhiri ainihi rajulan la yuqimu salatahu yakni sulbahu minar ruku'i wassujudi. La yuqimu salatahu yakni sulbahu fir ruku'i wassujudi. Falamma qadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata. Qala, ya ma'saral muslimina, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i wassujudi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ali bin Saiban, ia termasuk rombongan tamu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, dahulu kami pergi sehingga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berbaiat kepada beliau dan salat di belakang beliau. Kemudian beliau melirik kepada seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan salatnya, yaitu yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin, tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud." Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 282, nomor 871. An Rashidin qala, sami'tu wa bisotabna ma'badin yakulu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, fakana iza roka'a sawwa zuhrahu hatta lau subba alaihil ma'u lastaqarra. Rawahu Ibnu Majah. Dari Rasid, ia berkata, saya mendengar Wabisah bin Ma'bad berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan apabila rukuk beliau meluruskan punggungnya sehingga apabila dituangkan air di atasnya maka air itu tidak akan tumpah. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 283, nomor 972, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Talhah bin Zaid. Ia munkarul hadis. An Alqamah bin Wa'il bin Hujr an abihi qala,